Untuk Anda semuanya, panggil sama-sama Via Valen Sera. Ayo joget bareng lagi. Spesial Mas Teke, Mas Mocrot. Selamat sore Gegana. Kutitipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Spesial Mas Teke yang istrinya jauh di Hong Kong. Seujung rambut.